والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سواء نزل في مكة أو في المدينة. Surat Makkiyah, kata beliau rahimahullah, adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya. Jadi surat itu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Sama saja apakah diturunkan di kota Makkah ataukah diturunkan di kota Madinah ataukah fit tariq fi safar, diturunkan ketika beliau sedang safar, ya. Selama surat itu diturunkan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Fa kullu ma nazala ba'da al-hijrati fa huwa madani. Dan setiap surat yang diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Ya. Setiap surat Al-Quran yang diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Dan surat Al-Kausar yang akan kita baca tafsirnya ini termasuk surat Makkiyah. Yaqulu Allah azza wa jalla muhatiban an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar fil lughati al-arabiyyati huwa al-khairul katsir. Al-kautsar dalam bahasa Arab artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak atau kebaikan yang melimpah, ya. Ini asal makna al-kautsar. Wa hakada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah ta'ala khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak. Famin dzalika an-nahrul adzim alladzi fil jannah. Termasuk dari kebaikan itu adalah sungai yang besar, ya, yang berada di dalam surga. Sungai ini sebagian menyebutkan namanya adalah Al-Kautsar. Sungai yang ada di dalam surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Oleh karena itu sebagian penafsiran para ulama Al-Kautsar maknanya adalah an-nahru fil jannah, sungai yang ada di surga. Dan kalau kita melihat dari sisi bahasa, ya, tidak ada pertentangan. Al-Kausar, ya, dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan yang melimpah. Termasuk di antara kebaikan itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Alladhi yusabbu minhu mizabani ala haudihi al-mawrud sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sungai Al-Kausar di surga itu memiliki dua talang, ya, atau aliran yang mengarah kepada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga merupakan salah satu kejadian atau hal yang harus kita yakini, harus kita imani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti beliau memiliki al-haut, telaga, ya. Yang telaga itu, ya, airnya dialirkan dari surga, dari sungai yang ada di surga, ya. Disebutkan dalam sebagian hadis. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani. Di mana air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla madaqan min al-asali. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Wa atyabu raihatan minal miski. Demikian juga aromanya lebih harum daripada misik, ya. Ini sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, aniyatuhu ta'adadi nujumis sama. Gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Dari sisi banyaknya, ya, demikian pula dari sisi keindahannya. Wa hadzal haut fil qiyamati fi arasatil qiyamah yariduhul mu'minuna min ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini kapan terjadi? Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari kiamat. Ketika manusia baru dibangkitkan, ya, dari alam kubur mereka. Mereka semua dibangkitkan dalam keadaan haus, ya. Merasakan haus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan telaga, ya, yang mana umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendatanginya, mendatangi telaga tersebut untuk meminum air darinya. Yariduhul mu'minuna min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aniyatuhu kanujumis sama'i kasratan wa hasnan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit dalam hal jumlah dan dalam hal keindahannya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala kaum mukminin, umat Islam, mereka berbondong-bondong mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tiba-tiba ada sekelompok orang, ya. Dan orang-orang tersebut termasuk dari kaum muslimin. Ya, nampak tandanya. Apa tandanya? Yaitu ada sinar, ya, di tangannya, di kakinya, ya, yang disebabkan bekas air wudhu mereka. Ketika mereka ingin mendatangi telaga tersebut, ya, diusir oleh para malaikat, ya, tidak diizinkan untuk mendatanginya. Maka Nabi SAW berkata, ummati, ummati, ya. Kata beliau, itu umatku, itu umatku. Maka dijawab, ya, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, ya, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu, ya, Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui mereka telah berbuat muhdas, mereka telah berbuat mengamalkan amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama ini. Akhirnya mereka terusir. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ancaman bagi orang-orang yang mengamalkan amalan ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang tidak termasuk dari sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, mereka akan diusir, mereka akan terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebuah kerugian dalam keadaan mereka kehausan lalu diusir di halayak ramai. Naam. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, "Faman kana waridan ala syari'atihi fid dunya, kana waridan ala haudihi fil akhirah." Maka siapa saja yang mendatangi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, yakni dia mengamalkannya, mengerjakannya, tidak melanggarnya, dan awari dan ala khawtihi fil akhirah, maka juga nanti dia akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirah. Ya. Wa man lam yakun waridan ala syari'atih fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Dan siapa saja yang tidak ingin mendatangi sunnah Nabi, ya, tidak senang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengamalkan amalan-amalan yang baru, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau, maka dia nanti mahrumun minhu fil akhirah, dia akan terhalangi, akan terusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi di antara kebaikan yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-haud, telaga. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa minal khairatil katsirah, termasuk kebaikan-kebaikan yang banyak, allati utiyahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fid dunya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah ketika di dunia, ma thabata fi sahihain min hadis Jabir radhiyallahu anhu, apa yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah diberikan 5 hal, 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun daripada nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku dengan cara Allah memberikan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir, hati-hati musuh-musuh Nabi alaihi salatu wasallam, musuh Islam. Ya. Sejak kapan rasa takut itu diberikan? Sejak sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka selama 1 bulan perjalanan. Ya. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin menyerang orang-orang kafir, belum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, ya, yang diperkirakan perjalanan satu bulan, mereka sudah ketakutan. Ya. Diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka. Ya. Ini merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kedua, waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan dijadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai masjid, yakni tempat salat, wa tahuran, dan bumi ini dijadikan alat untuk bersuci. Ya. Berbeda pada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mereka kalau ingin beribadah harus di tempat yang khusus. Ya. Harus di tempat yang khusus. Sedangkan umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, dimanapun dia berada, yakni ketika misalkan tidak ada masjid, tidak ada musalla, ya, ketika dia sedang di hutan misalkan, dia bisa sholat di mana aja, tempat yang bersih, ya. Naam. Demikian pula kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan umatnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, semua permukaan bumi ini bisa dijadikan untuk bersuci, yang disediakan dengan tayamum apabila seorang tidak mendapatkan air, ya, seorang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan yang semisalnya, maka diperbolehkan baginya untuk tayamum, ya, dengan debu, ya, dengan tanah, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke tempat yang ada debunya. Naam. Itu tayamum. Menepukkan kedua telapak tangannya sekali, ya, cukup sekali ke permukaan yang ada debunya atau ada tanahnya. Kemudian dia mengusapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya dan kedua punggung tangannya. Tidak sampai ke situ, cukup sampai pergelangan tangan. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya. Cukup seperti itu dia telah bersuci. Ya. Dengan tayamum pengganti dari air apabila dia tidak mendapatkan air. Dan tayamum, ya, itu bisa menggantikan air baik karena hadas kecil ataukah karena hadas besar, ya, baik karena hadas kecil ataukah karena hadas besar. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa ayyuma rajulan min ummati adraqathu shalah falyusalli. Siapapun seorang dari umatku yang mendapati waktu sholat, ya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat. Ketika dia tidak mendapatkan masjid, tidak mendapatkan musholla, maka dia bisa sholat di tempat yang mana saja dari permukaan bumi. Saya disebutkan pengecualiannya, illal maqbarata wal hammam. Kecuali di perkuburan dan kamar kecil atau kamar mandi. Tidak diperbolehkan seorang sholat di kedua tempat tersebut. Nah, ini kekhususan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa utitu syafa'ah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kekhususan beliau yang ketiga adalah aku diberikan syafa'at, syafa'atul ulama. Ya. Syafaat tatkala manusia semua berkumpul di padang mahsyar, mereka semua berkumpul telah dibangkitkan ya, di tanah yang lapang, yang dalam keadaan matahari didekatkan ya, sejarak satu jengkal. Naam, keadaan yang mencekam, semua manusia dalam keadaan keluar keringatnya ya. Dalam keadaan mereka semua keluar keringatnya karena dekatnya matahari. Naam. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, keringat-keringat itu berbeda-beda dari satu orang dengan yang lainnya. Ada ya, dan semua itu yang menentukan adalah amalnya di dunia. Yang menentukan adalah amalnya di dunia. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai di dadanya, ada yang keringatnya menenggelamkannya, waliyadzubillah. Dan ini hadisnya sahih, kita harus imani, kita harus yakini. Jangan seperti sebagian golongan yang mengingkari ya, dan mengatakan bagaimana mungkin di satu tempat mereka mendapatkan hal yang berbeda-beda ya. Bagaimana mungkin mereka menggunakan akal ya. Adapun kaum muslimin ketika mendapatkan hadis yang sahih, jangan mendahulukan akalnya. Tapi sami'na, kami mendengar, wa'ata'na, dan kami mentaati. Yakin bahwa hal itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka walaupun mereka berada di dalam, berada di satu tempat yang sama, tapi keringat mereka berbeda-beda. Ada yang sampai menenggelamkannya. Ya. Dan itu semua ditentukan oleh amal-amal mereka ketika di dunia. Di saat itu mereka menunggu ya, kapan Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka, sehingga manusia mereka datang kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam meminta udzur ya, meminta udzur, tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala karena merasa ya, pernah melakukan kesalahan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga meminta uzur. Mereka datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Ya. Mereka juga meminta uzur, tidak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara manusia. Inilah yang disebut dengan syafaatul udhba. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa uhillat liyal maghanim." Dihalalkan bagiku ya, bagi umatku juga harta rampasan perang, ghanimah ya. Ghanimah, harta rampasan perang. Dan itu tidak terjadi pada umat sebelum beliau ya, umat-umat para nabi sebelumnya. Ketika mereka mendapatkan rampasan perang, maka dikumpulkan ya. Kalau ya, hal itu perkara yang baik, maka nanti akan datang api yang membakar rampasan-rampasan perang tersebut, yang menunjukkan Allah Ta'ala menerima amal mereka. Tapi kalau tidak datang api, maka menunjukkan ada yang salah ya, di antara mereka. Yani amalnya tidak diterima. Nah, berbeda dengan umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khususan bagi Nabi Muhammad dan umatnya, diperbolehkan untuk membagi harta rampasan perang. Kemudian khususan yang berikutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Misalkan Nabi Musa diutus kepada kaumnya tersendiri, Nabi Khidir juga diutus kepada kaumnya tersendiri. Sehingga ada perbedaan, ya, beberapa hukum di antara mereka. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Nabi Khidir alaihi salam untuk mengikuti Nabi Musa, karena masing-masing diutus kepada kaumnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Bahkan kata beliau, "Lau kana Musa hayya." Ya. Ketika beliau melihat ada sebagian sahabat yang membaca Taurat, ya, beliau marah. Beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayya, ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalaupun seandainya Nabi Musa itu hidup pada saat ini, maka tidak ada keharusan baginya kecuali mengikuti beliau, mengikutiku, kata Nabi Muhammad. Ya. Oleh karena itu, ketika nanti Nabi Isa alaihi salam beliau diturunkan ke muka bumi untuk memerangi Dajjal, untuk membunuh Dajjal, maka beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Ini kata Syekh Utsaimin di antara contoh kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dunia. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal qausa fasalli li rabbika wanhar." Maka engkau wahai Muhammad, salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan, wanhar. Dalam rangka apa? Syukran lillahi ala hadihi ni'matil azimah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang besar ini. Kenikmatan yang besar yaitu Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Wal muradu min sholati huna jami'us shalawat. Ya, dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah seluruh salat. Ya, salat yang wajib ataukah salat yang sunnah. Wanhar ay taqarrab ilaihi bin nahri. Hendaklah engkau wahai Muhammad mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah an-nahr, menyembelih hewan sembelihan yaitu unta. Kenapa disebutkan dua ibadah ini, as-salah wan-nahr? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, khassaha taidil ibadataini bin dikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajalil qurbat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini, salat dan an-nahr, menyembelih, karena keduanya merupakan ibadah yang paling afdal. Ya. Wa li'anna as-salata tadhammanul khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah. Ya, karena salat itu di dalamnya mengandung bentuk merendahkan diri kepada Allah. Ya. Wal jawarihi lillah, demikian pula anggota tubuhnya merendahkan diri kepada Allah. Dia rukuk dan sujud. Naam. wa tanaqquluha fi anwa'il ubudiyah. Demikian pula dalam salat itu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ada ibadah dengan gerakan, ada ibadah dengan lisannya, dengan ucapan, membaca Al-Qur'an, membaca zikir, ya. Dan juga ada amalan hati, hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi min an-nahair wa ikhraju lil mali alladhi jubilatin nufus 'ala mahabbatihi wa syuhhi bihi. Demikian pula dalam ibadah menyembelih, menyembelih hewan, ya, kurban ataukah yang lainnya dari ibadah-ibadah dengan menyembelih, di dalamnya terdapat bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling afdal, yaitu mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan harta yang mana seorang itu tidak senang biasanya, ya, untuk mengeluarkan hartanya. Dia sangat cinta kepada hartanya. Ketika seorang itu mampu untuk mengalahkan kecintaannya kepada harta, dia mencintai Allah, dia mencintai ketaatan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban itu termasuk ibadah yang afdal. Inna, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, dialah yang abtar, terputus dari keberkahan. Disebutkan sebab dari surat ini bahwa ketika putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim meninggal, maka orang-orang kafir mengolok-olok. Mereka mengolok-olok Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa Muhammad ini terputus keturunannya. Terputus keturunannya. Anaknya meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Syani, syani'an itu artinya al-bughd, membenci. Ya. Dalam ayat yang lain, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah yajrimannakum syana'anu qaumin, kebencian kalian kepada satu kaum membawa kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Yani arti dari syani, ya, adalah membenci. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari kebaikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa idza kana hadha fi mubghidihi fa huwa aidan fi mubghidi syar'ihi." Apabila orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaannya demikian, dia terputus dari rahmat Allah, maka demikian juga orang yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dia juga terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Bahkan di antara pembatal Islam apabila seorang itu membenci syariat Islam, seorang membenci salat, maka dia kufur kepada Allah. Seorang membenci zakat, ya, maka dia kufur kepada Allah. Walaupun dia mengerjakan salat, walaupun dia mengerjakan zakat, mengeluarkan zakat, tapi kalau dia membenci, dalam hatinya membenci syariat salat, membenci syariat zakat, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari surat ini kita bisa mengambil faedah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan beribadah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu mendapatkan nikmat. Demikian pula, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, jangan membenci sunnah Nabi SAW. Jangan membenci syariat Islam. Syariat Islam kafah seluruhnya. Jangan ada yang kita benci. Bahkan, termasuk sifat al-munafik adalah bermalas-malasan. Kata Syekh Utsaimin, beda antara seorang yang membenci, kalau seorang itu membenci sunnah, maka dia kafir. Tapi kalau dia bermalas-malasan, tidak mau mengerjakan sholat karena malas, bukan karena benci, maka ini tidak kafir kepada Allah. Baik, Allahu Ta'ala alam bisawab. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian dan menambah al-ilmu nafi' wal-amal salih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.